kamu membuat aku tergoda, membuat aku tergila-gila, membuat aku jadi cinta-cinta. Bayang-bayang wajahmu selalu saja datang menghantui pikiranku. Ku ingin jadi kekasihmu dan selamanya denganmu. Lembutnya kamu,